anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarrihina fi ibadatihim. Nabi beliau hadir, muncul. Beliau hadir di tengah-tengah manusia yang mereka beragam peribadatan mereka. Minhum di antara mereka man ya'budul malaikah, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin, ada yang menyembah para nabi orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, ada yang menyembah ya bebatuan, pepohonan, asyams, matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah SAW memerangi mereka semua, enggak membedakan sedikit pun di antara mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya fi firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan, dan agama ini milik Allah. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwasanya matahari dan bulan ini diibadahi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wa nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wal qamar wala lil qamar. Ini syahidnya, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wa dalilul malaikati, dalil malaikat disembah ialah firman Allah, wala ya'murukum an tattakhidu al malaikati wan nabiyina arbaba. Ya, ia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai rob. Ya, wa dalilul anbiya, dalil para nabi disembah ialah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa. Ya, ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi attakhidhu, ya. A anta qulta lin-nasi attakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa lak ma laysa li bihaq. Kata Isa, Maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengucapkan apa yang tidak layak bagiku. In kuntu qultu faqad alimtah, kalau aku mengatakannya tentu engkau akan mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, dan engkau mengetahui, dan engkau yang maha mengetahui yang gaib. Wa dalilus salihin, dalil orang-orang saleh disembah ialah firman Allah Ta'ala, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah. Mereka itulah orang-orang saleh. Mereka itulah orang-orang yang alladina yad'un, yang mereka, ini orang-orang kafir, yang mereka menyeru kepada sembahan-sembahan mereka, ternyata sembahan-sembahannya ya bataguna ila rabbihim alwasilah. Ternyata sembahan-sembahannya ya mencari wasilah kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dan paling dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmat Allah? Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah. Ayat ini terkait, ada dua tafsir. Yang pertama, jin-jin yang disembah, kemudian jinnya masuk Islam dan jinnya takut pada Allah, berdoa kepada Allah. Dalam keadaan penyembah jin enggak tahu jinnya sudah masuk Islam. Ayat yang kedua terkait Isa bin Maryam. Isa bin Maryam disembah, sedangkan Isa bin Maryam hamba Allah, Rasul Allah yang saleh. Ya, mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa dalilul ahjar wal asjar, dalil bahwa pepohonan, bebatuan disembah ialah firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wal manata salisatal ukhra. Ya, maka bagaimana pendapat kalian tentang uzza dengan al-lat al-uzza, ya, dan manat salisatal ukhra, manat yang ketiga. Ya, ini berhala-berhala mereka terbuat dari pepohonan, bebatuan. Wa hadithu Abi Waqid al-Laisi, dan juga hadis Abi Waqid al-Laisi, salah seorang sahabat yang tergolong belakangan masuk Islam dari kalangan ahlu Mekah, namun bukan muhajirin, tapi orang-orang yang masuk Islam setelah al-fath, fathul Mekah. Ya, nah ketika mereka masuk Islam, iman belum kokoh, iman belum kuat. Beliau menceritakan, ini dahulu ya, kharajna ma'an nabi, kami dahulu pernah keluar bersama nabi ila Hunain, untuk menuju Hunain, jihad melawan Hunain. Ini orang-orang yang baru masuk Islam ikut bergabung. Ya. Nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Kami baru saja melepaskan diri dari kekufuran, baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun. Nah, ketika lewat musyrikin, melewati suatu kaum, kaum musyrik, ada musyrikin ini memiliki pohon bidara. Ya kufuna indaha. Yang orang-orang musyrik biasa iktikaf di pohon bidara tersebut. Ini pohonnya dikeramatkan. Pohon keramat. Wayanutuna biha aslihatahum, dan mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon bidara tadi dengan keyakinan senjata-senjatanya nanti akan menjadi senjata yang sakti mandraguna, akan memberikan manfaat begitu. Yuqalu laha dzatu anwat. Ah, disebut ini pohonnya ini, pohon keramatnya ini, bidaranya ini, zatu anwat. Zatu anwat. Itu pohon yang memiliki gantungan. Famararna bi sidratin. Kami melewati pohon itu. Pohon bidara keramat tadi. Faqulna ya Rasulullah ij'alana zatu anwat kama lahum zatu anwat al-haditha. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwat seperti itu. Pohon keramat kayak tadi. Nah, dia enggak akan baru masuk Islam ya. Ya. Abu Waqid Al-Laisi ini baru masuk Islam. Sebagaimana mereka punya juga zatu anwat, dilarang oleh Nabi, dicegah oleh Nabi, dan dia berhenti. Di sini ada kaidah dari para ulama. Orang yang berhenti dari ucapan kekufuran setelah diucapkan, ketika dia bertobat tidak dihukumi kufur. Sebagaimana di pelajaran kita Kasfus Syubhat kemarin Syekh bin Bas, ingat enggak? Sama seperti ucapan Bani Israel yang meminta kepada Musa alaihissalam, ija'alana alihah kamalahum, ija'alana, ya, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Nah, mereka berhenti. Taibar kalau fikir. Asyarhu, padahal dibaca syarahnya di sini. Ya. Mana mikir? Duduk. Ya. Coba topik, baca topik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال العرب بما أخبر الله جل وعلا عنهم في عبادتهم. وآلهة العرب الباطلة كانوا التي كانوا يعبدون كانت متنوعة. Baik, perhatikan. Nah, kata Syaikhul Alusih, ini adalah kaidah yang di dalam kaidah ini, kaidah ketiga ini ada muqaddimah dan natijah. Ada prolog dan ada nanti kesimpulan hasilnya. Ya, ada prolog, ada menati, ada muqaddimah, ada pengantar, dan juga nanti ada natijah. Natijah hasil, artinya kesimpulannya. Ya, muqaddimahnya, prolognya itu kembali kepada pengetahuan bagaimana kondisi orang-orang Arab sebagaimana yang Allah kabarkan tentang mereka terkait peribadatan mereka. Ya, wa alihatul Arab, dan sesembahan orang Arab, berhala-berhala mereka yang batil itu yang mereka dahulu sembah, kanat mutanawiatan, beragam. Yang Allah sebutkan. Terus, faminhum man kana ya'budu syamsa wal qamara. Baik, di antara mereka kan ada yang beribadah kepada ya, matahari, bulan. Terus, wa dzukira dalil. Wa dzakara. Wa dzakara dalilu dzalika. Dalila. Wa dzakara dalila dzalika. Baik, dan Syekh di sini menyebutkan dalilnya kan di kaidah tadi. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ah, ketika Allah melarang mereka untuk memberikan ibadah kepada matahari dan bulan, ya berarti di situ ada perbuatannya, ya enggak? Ada perbuatannya. Ya. Nah, berarti dahulu ada orang yang nyembah matahari dan bulan. Jangankan dulu, sekarang aja ada. Ya. Orang-orang Shinto di Jepang nyembah matahari. Ya, nyembah matahari. Tapi barakallahu fik. Ya, terus lanjut. Wahuwa qawluhu ta'ala, la tasjudu lishyamsi wala lilqamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini dalilnya. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, sujudlah pada Allah yang telah menciptakan semuanya jika kalian ya beribadah padanya. Terus wa hadha naw'un minal arabi, ada alif lam, ada al, wa hadha naw'u, wa hadha naw'u minal arabi. Baik, dan ini salah satu jenis di antara orang Arab yang menyembah matahari dan bulan. Terus ta'ifatun kanat ta'budu syamsa wal qamara wa min ghairil arabi aidan. Baik, di antara mereka yaitu ada ta'ifatun, ada sekelompok orang yang dahulu mereka beribadah kepada matahari dan bulan. Terus wa minhum man kana ya'budu adian, juga ada juga selain wa min ghairil arabi aidan, ada juga selain orang Arab ya, kayak tadi kita sebut orang Jepang yang beribadah kepada matahari. Terus wa minhum man kana ya'budu syajara wal hajara wa minhum man kana ya'budu al malaikata kama qala jalla wa ala wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil malaikati thumma yaqulu thumma naqul Nakul apa yakul? Nakul. Ayatnya yang benar apa? Tuma nakulu. Hah? Nakulu ya. Kok di anak yakulu ini? Terus. Tuma nakulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'buduna. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Baik. Mana tadi? Di antara mereka ada yang menyembah mata syajar, pepohonan dan hajar, batu. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat sebagaimana firman kan yauma yahsyuruhum jami'a, ketika ya yauma yahsyuruhum jami'a, ketika Allah mengumpulkan mereka semua, summa naqul lil malaikah. Ya, kemudian Allah, kami berfirman pada malaikat, ahaulai yakum kanu ya'budun? Apakah kalian ya, apakah mereka beribadah kepada kalian, kepada kalian wahai malaikat? Kata malaikat, subhanak maha suci engkau, anta waliyuna min dunihim, engkau lah pelindung kami, ya bukan mereka. Terus wa minhum, wa kana minan nas, fa kana minan nasi minal arabi wa ghairihim man yusriku bil malaikati. Dan juga dahulu orang-orang, apakah orang Arab yang lainnya itu, mereka menyekutukan Allah dengan beribadah pada malaikat. Terus fa minhum man kana yusyriku bil anbiya'i ka Isa alaihi salam. Di antara mereka ada yang menyekutukan Allah dengan beribadah pada para nabi, semisal beribadah pada Isa. Ini orang-orang Nasrani ya. Terus qala jalla wa ala fi haqqihi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Baik, qala subhanahu wa jalla fi haqqih, Allah berfirman tentang terkait hal ini, terkait Isa ya, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau wahai Isa mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Ya. Ini Allah minta persaksian Isa. Ya. Allah tahu ya, makanya Isa mengatakan in kuntuhu faqad 'alimta. Kata Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Enggak layak bagiku untuk mengatakan yang tidak layak bagiku. Kalau aku mengucapkannya, faqad 'alimta, engkau sungguh pasti mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Baik, sama. Muslim. Iqra Muslim. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وأشرك بالصالحين قال وأشرك بالصالحين قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وقد جاء في سبب نزولها أنه لما نزل لما نزل qaulullahi jalla wa ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha faraha al-arabu bidzalika fariha al-arabu bidzalika wa qalu sanakunu ma'a Isa wa sanakunu ma'a Uzair ma'a Uzairin wa sanakunu ma'a thumma nazala qaulullah. Baik, cukup dulu. Nah. Jadi di sini di ayat yang tadi kan Allah disekutukan dengan Isa wa usyrika bisolihin. Allah juga disekutukan dengan orang-orang saleh. Ya, Allah berfirman innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap bagi mereka dari kebaikan dari sisi kami, ulaika anha mubaadun. Mereka lah orang-orang yang dijauhkan. Mubaadun maksudnya mubaadun dari apa? Anin nar, dari neraka. La yasma'una hasisaha. Mereka enggak mendengar hasis neraka, suara neraka. Wa hum ma fishtahat anfusuhum khalidun. Mereka di surga itu mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka kekal di situ. Wa qad jaa fi sababi nuzuliha. Telah terdapat keterangan terkait sebab turunnya ayat ini, annahu lama nazala qaulullahi, ketika firman Allah turun, ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, hasaba jahannam, adalah umpan jahannam. Antum laha waridun, kalian pasti masuk ke dalamnya. Nah, musyrikin Quraisy mengetahui bahwa Nasrani beribadah kepada Nabi Isa. Yahudi, sebagian sekte Yahudi beribadah kepada Uzair. Perhatikan ya, kalau sekte Yahudi yang beribadah kepada Yahudi itu sebagian sekte. Ya, kepada sebagian sekte aja. Namun kalau Nasrani beribadah kepada Isa mayoritasnya. Ya, walau ada juga yang enggak beribadah pada Isa. Ada juga. Kalau zaman sekarang enggak tahu saya. Katanya sih masih ada yang menganggap Isa hanya rasul, namun mereka enggak mau bersyariat dengan syariat Rasulullah SAW. Beribadah pada Allah, sama kafir juga. Karena enggak mau bersyahadat Muhammad dan Rasulullah. Baik. Nah, musyrikin Quraisy tahu Nabi Isa disembah. Nah, ketika ayat ini turun, sesungguhnya kalian dan sembahan kalian adalah umpan jahanam. Wah, kata mereka, oh berarti Isa di jahanam dong. Isa di jahanam dong. Berarti Uzair di jahanam dong. Ya. Law kana haula'i alihatan ma waraduha, kata mereka. Ya. Seandainya mereka adalah sembahan tuhan-tuhan, tentulah mereka tidak akan masukinya. Wa kullun fiha khalidun. Semuanya itu mereka kekal di situ. Orang Arab, karena mereka sudah ya dapat tahdir dari banyak ayat di Al-Qur'an tentang kekufuran mereka, ya. Mereka pun akhirnya ngerti kan? Oh, berarti Isa di neraka dong, gitu. Baik, fariha al-arabu bidzalik. Orang Arab senang. Gitu, senang. Ya, kata mereka, ini ngeledek ini. Wa sanakunu ma'a Isa. Ya udah, kita di neraka bersama Isa. Isa kan nabi, gitu. Nah. Ya. Kalau orang Arab senangnya begitu, ngeledek. Ngeledeknya tapi, oh iya. Karena mereka gagal paham. Dikira Nabi Isa togut. Ya, padahal togut itu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Ya. Ya itu yang disembah. Dan dia ridho disembah. Ini kan selain Allah. Dia disembah. Dia ridho disembah. Nabi Isa ridho gak disembah? Enggak. Ya, sampai gak ridhonya Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Untuk menghancurkan salib yang menjadi lambang peribadatan pada Isa. Bukan cuma itu, membunuh babi-babi karena orang Nasrani menghalalkan babi atas nama Isa. Ya, barakallahu fikum. Wasanakunu ma'al Uzair, wasanakunu ma'al kadza wa kadza. Kita akan bersama Uzair, kita akan bersama orang-orang yang soleh, nabi yang disembah dong. Wah, nggak apa-apa. Ada musyrikin Quraisy masih mending nih. Dibanding artis yang kemarin sore bilang, oh gak apa-apa saya di neraka bareng Madonna, bareng Michael Jackson, bareng disebutin nama artis kafir. Nah, buruk sekali dia. Kalau Abu Jahal masih menghayal, di neraka sama Isa dong, gitu. Ini lagi ngeledek. Ya, Abu Jahal lagi ngeledek. Paham gak sih ini? Baik. Terus lanjut. Fatawajjahu lis-solihina bil ibadatil mukhallafati lir. Tsumma nazala qaulullah ta'ala innal ladina sabaqat lahum minna. Itu enggak ada. Udah. Langsung ya. Terus fatawajjahu udah dibaca tadi tak tsumma nazala. Ya, terus lanjut. Fatawajjahu lis-solihina bil ibadatil mukhallafati lir. Fatawajjahu bil ibadati al-mukhtalifati mukhtalifati lirrijali minal anbiya'i war rusuli was salihina fatawajjahu aidan lil asjari wal ahjari afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Baik, kan tadi terkait ayat tadi ya, akhirnya firman Allah turun innal ladina sabaqat lahum minna al husna, sesungguhnya orang-orang yang telah tetap kebaikan dari kami, yaitu para nabi, ulaika anha mu'abadu mu'ba'adun, mereka yang dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, mereka enggak dengar neraka. Maka ya batillah anggapan musyrikin Quraisy dan ledekan mereka bahwasanya Nabi Isa tidak akan masuk neraka. Ya, fatawajjahu bil ibadat al-mukhtalifah, maka mereka menghadapkan diri mereka dengan berbagai peribadatan yang beragam, apakah pada para nabi, rasul, orang-orang soleh. Mereka juga menghadapkan diri mereka dalam ibadah kepada pepohonan, bebatuan. Allah sebutkan hal ini mengenai peribadatan mereka berupa berhala mereka yang terbuat dari batu, dari kayu. Afara'aytumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal Ukhra, maka bagaimana pendapat kalian tentang Al-Lat dan Uzza? Nah, mengenai Al-Lat ya, dia adalah orang saleh yang telah wafat. Ya, orang saleh yang telah wafat. Nah, mengenai Uzza dan Manat, nah ini dia. Ya, Manat yang ketiga. Terus tawajjahu ila syaitani wal jinni syayatin ila syayatini wal jinni bal kanu ya'buduna al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka juga menghadapkan diri mereka beribadah pada jin, pada setan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ini bantahan malaikat ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Ya, kata malaikat setelah memuji Allah subhanaka anta waliyuna min dunihim, kata malaikat ya balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka beribadah kepada jin, beribadah kepada jin. Ya, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman pada jin. Itu musyrikin dahulu, musyrikin sekarang juga ada Merapi erupsi di Semeru beribadah pada jin. Beribadah pada jin dengan memberikan sesaji. Sesajinya ditendang, ngamuk senegara. Bukan sekolam lagi yang ngamuk, senegara. Allah musta'an. Terus lanjut. Hadhi asnafu ibadatil arabi ja'at fil qur'ani wa halul arabi zahiratun fiha. Baik, inilah asnaf, berbagai jenis peribadatan orang-orang Arab yang terdapat keterangannya di Al-Qur'an, dan kondisi orang-orang Arab itu sangat nyata di situ. Terus lanjut Muslim. Hal farraqallahu jalla wa ala fi amrihi li nabiyyihi baina fi'atin wa ukhra faqala lahum man abada al asjara wal ahjara wal asnama wasyamsa wal qamara qataluhu wal qamara bukan qamra wal qamara qataluhu wa amma man ja'ala as-solihin qataluhu bukan ya. Bukan apa namanya qatiluhum ya qatiluhum yang benar hum. Terus wa amma man ja'ala salihina wal anbiya'a syufa'a'u syufa'a'a wa ja'ala salihina wal anbiya'a kurbatan wa zulfa ila Allah jalla wa ala fa ulai la tuqatilunahum. Baik, perhatikan di sini. Hal farraqallahu bi amrih li nabiyyihi, apakah Allah azza wa jalla membedakan perintah kepada nabinya baina fi'atin wa ukhra antara satu kelompok dengan kelompok yang lain? Apakah Allah berfirman pada nabinya barang siapa yang beribadah pada pepohonan, bebatuan, berhala, matahari, bulan, qatiluhum, perangilah mereka. Adapun yang menyembah orang soleh, para nabi, para pemberi syafaat, dan orang-orang yang menjadikan orang soleh, para nabi, sebagai kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, sebagai zulfa, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka ini, jangan kau perangi mereka, gitu ada, dibedain. Ini karena syubhat diantara musyrikin, mereka mengatakan, loh, kalau orang Arab kan nyembah batu, kayu, kami kan memberikan ibadahnya itu kepada orang soleh, ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang hakikatnya juga kami nyembah Allah, cuman karena kami ini orang salah, dia soleh, kami jauh, dia dekat, dia suci, kami kotor, berumur dosa, gak layak langsung berdoa pada Allah. Itu kan syubhatnya dari dulu gitu-gitu aja ya. Syubhat basi. Syubhat basi, cuman laris gitu. Ya, apakah dibedain gitu? Enggak. Terus lanjut. Walam ya'ti hadza tafriqo. At-tafriqu fa'il dari ya'ti. Dan enggak terdapat perbedaan ini. Ya, sama aja. Terus gantian dibaca di sini. Ya. Siapa? Si Bima, ayo baca Bima. Ah. Bima gua baca seru nih. Kita yang baca ikut ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bima. Bal ja'al amru wahidan wa hukima 'ala jami'i bi annahum kuffarun wa musyrikuna. Baik, bal ja'al amru ya wahidan. Bahkan terdapat perintah itu satu ya. Satu aja ya. Mau musyrikin yang nyembah matahari, bulan, kayu maupun yang menjadikan nabi sebagai perantara dengan hubungan mereka dengan Allah, sama ya. Dan hukumnya kepada semuanya sama. Wa hakama 'alal jami'. Ya. Dan Allah menghukumi semuanya bi annahum kuffarun wa musyrikun. Semuanya. Yang nyembah Nabi Isa dihukumi kafir. Ya, yang nyembah Nabi Isa dihukumi kafir. Baik, terus wa qutilu wa amara Allahu jalla wa 'ala bi. Baik, mereka semua diperangi. Ya, terus wa amara Allahu jalla wa ala bi kita li jami'i tilkal fi'ati. Nah, Allah memerintahkan untuk memerangi semua kelompok tadi. Ya, terus lanjut. Wa jami'i ulaikal musyriku. Wa jami'u ulaikal musyrikin ja'al amru bi qitalihim. Baik, dan seluruh orang-orang musyrik terdapat perintah ya untuk memerangi mereka semua. Bi qitalihim. Terus biduni tafriqin. Tanpa membedakan sedikit pun. Lanjut. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan. Nah, perintah Allah wa qatilul musyrikina kaffatan. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian juga semua. Terus wa hadza 'amun fil jami'i wa hadhihi hiya natijatu. Taib, ini 'am, umum pada semuanya, semua musyrik. Dan inilah hasilnya. Tadi mukadimahnya, prolognya apa? Musyrikin bervarian dalam peribadatan mereka. Ada yang nyembah wali, orang soleh. Ada yang nyembah nabi, nabi Isa, Uzair. Ada yang nyembah batu, kayu. Ya. Kalau sekarang bahkan ada yang nyembah keris. Bahkan ada yang nyembah kebo. Ada yang nyembah sapi. Orang India nyembah sapi. Sebagian musyrikin lokal nyembah kebo. Bagian lagi nyembah jin, Roro Kidul, Bawung Rekso, ya, tumbal-tumbal, jin-jin, ya, taib. Sebagian lagi kayak begitu, nyembah Roro halus, jin-jin, mau pegelaran debus, ya, kasih sesajen dulu buat jin, mau konser, panggil dukun Rara, ntar Raranya kan ngasih sembahan tuh, ya, cabai, apa segala macam, bawang, terus dia ada buah-buahan. Ah. Yang ngasih sembahan siapa? Kan itu permintaan Rara. Buat siapa itu? Enggak, jangan mintanya ke siapa? Ke panitia konser misalkan, panitia Grand Prix. Ke Erick Thohir misalkan. Kan yang ngundang dia Erick Thohir, ya. Atau siapa sih yang ngundang dia? Hah? Yang ngurusin Grand Prix Jokowi apa Erick Thohir? Erick Thohir. Erick Thohir. Thohir musyrik itu, dia yang ngundang si musyrik tadi, ya, dia ngundang si Rara, kasih syarat, ente mau ngundangan ya, sediain, disediain kan, ada pisang, kita lihat sendiri itu dengan mata kepala kita, sesajennya itu pisang segala macam, nah, ya, Raranya dukun musyrik, Erick Thohirnya enggak di mata Ikhwan, tahu yang ngaji tauhid bab apa? tauhid, kitab tauhid siapa yang dia kaji? Jadi yang ditahdir dukunnya, pelanggannya enggak, itu bukan Islam. Saya sudah terangin, Islam itu mentahdir dukun dan si pelanggan dukun. Pelanggan dukun jelas tahdirnya, ada dua hukum. Kafir akbar, satu lagi ya, kafir asghar. Kafir akbar man atakahinan au arrafan fasadaqahu an syai. Ya, fasa'alahu an syai fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, peramal, bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan ucapannya, maka dia kafir. Kafir apa? Kafir akbar, kata Syekh bin Bas. Satu lagi hukum, bertanya datang man atakahinan arafan. Ya. Siapa yang datang ke dukun, lam tuqbalahu salatuhu arba'ina yauman. Enggak diterima salatnya 40 hari, enggak kafir. Karena dia enggak membenarkan. Jadi ada konsekuensi bagi yang datang ke dukun. Itu kalau Islam, bukan cuma dukunnya. Nah, mereka-mereka itu yang cuma berani nahdir si Rara tapi enggak berani nahdir yang ngundang, itu enggak tahu pelajaran apa dia? Kitab tauhid Nasrani atau kitab tauhid Yahudi? Kalau kitab tauhid Islam mentahdir dukun dan pelanggannya. Ya. Itu kan mereka ini, oh ini ulul amri gitu. Ulul amri itu ya itulah gagal paham mereka itu ya. Itu kita terangkan. Kalaupun betul ulul amri, ya udah batal kok ulul amriannya. Mana ada ulul amri syirik dari zaman salaf, enggak ada. Ya. Baik, barakallahu fikum. Terus lanjut. Fama qablaha muqaddimatun. Baik, dan yang sebelumnya muqaddimah, prolog, pengantar. Lanjut. Wa idza kana kadzalika kana la faraqa an ya'buda nabiyyan aw an ya'buda hajaran wa aw syajaran aw ya'buda jinniyan aw an ya'buda malakan al halu wahidatun. Fal halu wahidatun. Naam. Baik, berikutnya. Nah, kalau juga memang sudah demikian, maka enggak ada perbedaan apakah ia menyembah nabi, batu, pohon atau jin atau menyembah malaikat, malakan. Keadaannya sama, hukumnya sama semua. Ada orang yang nyembah Nabi Isa dengan orang yang nyembah jin, makhluk raksasa, sama hukumnya. Ini kan saya beda Isa. Dia kan nyembah jin, Nyiroro Kidul. Masa disamain? Enggak. Ya. Bukan disamain Nabi Isa sama Nyiroro Kidulnya. Disamainnya perbuatan kamu. Gitu. Nabi Isanya sama Nyiroro Kidul ya beda. Nyiroro Kidul jin, ya, setan, togut, Nabi Isa, Nabi yang soleh, Rasul min ulil azmi. Ya kan? Terus lanjut. Faman ata fi hadza zamani wa farraqa wa qala as-salihuna innama hum awliya'u wa lahum maqamu 'indallahi maqamun 'indallahi wal anbiya'u lahum maqamun wajahu jahun wajahun fa idza tashfa'na bihim fa inna lahum jahan 'indallahi jalla wa ala. Baik, faman ata fi hadzal zaman, siapa yang datang di zaman ini, ya, dia datang di zaman ini kemudian wa faraqa, dia membedakan, ya, dia mengatakan solihun kan mereka para wali, orang-orang soleh, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, para nabi ya, mereka memiliki kedudukan, wajahun jah sama kedudukan. Ya, kami meminta syafaat pada mereka karena mereka punya kedudukan di sisi Allah. Terus lanjut. Man atau mana? Fanaqulu wa ayyu farqi baina ibadatin. Wa ayyu farqin baina ibadati haula'i shalihin wa tawajjuhi ilaihim. Maka kita katakan, apa bedanya antara beribadah kepada mereka orang-orang soleh dan menghadapkan diri mereka kepada orang soleh tadi? Terus wa baina ibadati man abada Isa. Man abada Isa, dan juga apa bedanya antara peribadatan yang diberikan kepada peribadatan orang-orang yang nyembah Isa? Terus au abada Uzair, atau orang yang nyembah Uzair? Terus au abada salihin allazi kanu yu'abiduna, atau orang-orang yang beribadah pada orang saleh yang mereka diibadahi. Ya. Ayu farqin baina hada wa hada, apa bedanya antara ini dan itu? Perhatikan juga ya ikhwah, orang-orang yang bertawasul kepada makam-makam wali, makam-makam sunan. Ya, apa sih bedanya mereka dengan orang-orang Nasrani yang bertawasul dengan Isa dalam berdoa kepada Tuhan Bapa? Tuhan Bapa yaitu Allah, kata mereka, Allah Bapa, karena Isa anak. Ini na'udzubillah. Ya, Isa anak, kata mereka. Nah, kenapa sih mereka menjadikan Isa arbaban min dunillah? Apakah orang Nasrani mengingkari Allah? Enggak ada orang Nasrani bodoh itu. Berarti dia enggak ngerti agamanya. Karena konsep yang namanya uluhiyah pada mereka, yaitu tiga aja berkutat. Tuhan itu tiga. Yaitu ya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Juga masuk di dalamnya ibunya Isa. Makanya kata Allah, "Wahai Isa, apakah engkau mengatakan ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Gitu kan. Nah, orang Nasrani tahu ini Allah Bapa. Orang Nasrani tahu yang menciptakan alam semesta bukan Isa. Isa aja dilahirkan, gimana yang mau menciptakan? Allah yang menciptakan. Namun kenapa mereka beribadah kepada Isa? Karena Isa telah menebus kesalahan anak Adam dengan disalib. Dengan disalib. Dan dia adalah anak suci, anak Tuhan. Karena ibunya enggak pernah disentuh. Walaupun setelah Isa lahir, ibunya menikah dengan Saint Joseph. Ya. Saint Joseph, santo. Namun Santo Joseph tidak menyentuh ibunya. Nah, tetap penisbatan bapak kepada Allah, kata mereka. Nah, jadi kita beribadah kepada Isa, hakikatnya beribadah kepada Bapa. Makanya orang-orang Nasrani sering mengatakan kepada Bapa di surga, gitu. Kepada Bapa di surga. Ya, mereka beribadah pada Isa, ya. Tuhan Yesus, karena mereka menganggap Isa Tuhan juga kan yang diibadahi. Itu hakikatnya apa? Meminta kepada Allah. Bertawasulnya dengan Isa. Coba ya, orang-orang yang beribadah di makam-makam wali keramat tadi, yang beribadah di yang apa tadi, yang menjadikan sunan-sunan wali-wali sebagai perantara antara doa mereka dengan Allah, coba mereka ganti deh. Jangan ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung wahai Isa alaihissalam, sampaikan doa kami pada Allah, kami beristighosah pada Isa, pada engkau wahai Isa. Nah, apa reaksi mereka? Wah, kayak Kristen dong. Nah, berarti paham di sini, ngerti nggak? Nah, ahsan tuh, kedudukan Nabi Isa lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, tapi barakallahu fiik. Gantian yang baca berikutnya. Ya, siapa? Sodik aja Sodik. La syakka annal hukma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala, la syakka annal hukma alal jami'i wahidun. Baik, enggak diragukan lagi hukum atas semuanya. Yang nyembah Isa, nyembah batu, kayu, itu satu hukumnya. Terus, wa hadhihi qa'idatun yakiniyatun min annahu la farqa baina hadha wa hadha. Ah, ini kaidah keyakinan ya. Yang bahwa enggak ada beda antara ini dan itu, yang nyembah Isa dan yang nyembah batu misalkan. Terus, li'annal mudaro madaro ala ubudiyatil qalbi. Baik, karena madarnya di sini, porosnya ialah peribadatan kolbu. Ya. Kolbu. Jadi kolbu mereka ketika mereka beribadah kepada batu, kolbu mereka tunduk kepada batu. Ada mahabbah terhadap batu, ada ta'zim pengagungan terhadap batu, ada zul perendahan diri terhadap batu. Sama ketika mereka nyembah Isa, itu juga kolbu mereka. Terus lanjut, fa idza qama fil qalbi at-tandidi wal isyraqi at-tandidu wal isyraqu billahi jalla wa ala. Baik, fa idza qama fil qalb at-tandidu. Nah, apabila sudah ada di kalbu at-tandid, menjadikan tandingan bagi Allah, menyekutukan Allah. Terus, fasawa'un akana al-musyriku bihi salihan am talihan. kana nabiyan am lam yakun nabiyan. Nah, maka sama saja, apakah yang musyrik, yang disekutukan tadi itu orang soleh atau orang toleh, orang jahat, nabi jugakah dia atau bukan nabi? Terus, kana syajaron am kana malakan, apakah dia pohon atau dia malaikat? Terus, al amru wahidun. Ah, ini perkaranya satu, hukumnya satu, yaitu ibadah qalbiyah. Orang Nasrani nyembah Isa, itu ibadah mereka tunduk pada Isa. Mahabbah, ada kecintaan pada Isa. Ada zul, perendahan diri, penghinaan diri. Ada ta'zim, ada ar-raja, ada khauf. Ya, sama, mereka ada yang juga nyembah jin. Ketika mereka memberikan sesaji, ya, di pantai selatan, di hari tertentu. Lihat kalbu mereka itu. Ada perendahan diri, ada mahabbah, ada ta'zim, ada khauf, ada raja, ada takut, harap. Nah, itu yang dinilai yang itu. Bukan yang dinilai al-ma'budnya, yang disembahnya apa. Paham gak sini? Nah, ini kaidah yang penting ini. Ya, biar kita mengetahui hal ini. Terus lanjut. Li'anna al-qalba yajibu an takuna ubudiyatuhu lillahi wahdahu. Baik, karena yang namanya qalbu, peribadatan qalbu itu harus diberikan pada Allah. Peribadatan qalbu itu dengan apa? Dengan adanya zul, perendahan diri, at-ta'zim, pengagungan, mahabbah, ya, kecintaan. Kemudian ada al-khauf, takut, roja, harap, tawakkul, tawakal. Nah, itu adalah ibadah-ibadah qalbu yang apabila diberikan kepada selain Allah berarti dianggap musyrik. Dianggap musyrik. Paham enggak sini ya? Terus lanjut. Wa an yakuna dinuhu lillahi wahdahu. Ala lillahi dinul khalis. Kul Allaha a'budu. Kulillaha a'budu mukhlishal lahuddini. Baik. Dan agar agama ini milik Allah saja satu. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Kulillaha a'budu mukhlishal lahuddini. Katakanlah aku beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan agama ini untuknya. Terus. Wa hadhil ubudiyatu min jihatil abidi. Nah, peribadatan ini dari aspek si abid, si hamba yang beribadah. Terus la yunduru fiha, la yunduru fiha ila min tawjihi ilaihi. Ila man tawajjaha. Ila man tawajjaha ilaihi. Tanpa memperhatikan kepada siapa yang dia sembah. Ya, tanpa memperhatikan siapa, apakah Nabi Isa, malaikat atau batu atau Abu Jahal yang disembah. Terus lanjut. Fa in tawajjaha lillahi al-wahidul al-wahidi. Al-wahidil ahidi. Ahadi. Ahadi fa huwa mukhlishun muwahhidun. Muwahhidun. Fa huwa mukhlishun muwahhidun. Apabila dia menghadapkan diri dia kepada Allah yang Maha Esa, maka dia adalah orang yang ikhlas, yang muwahhid, ahli tauhid. Terus fa in wa in tawajjaha ila ghairihi fa innahu musyrikun mahma kana dzalikal ghairu. Baik, apabila dia menghadapkan diri di dalam ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia musyrik siapapun selain Allah tadi. Terus wa li hadza qala jalla wa ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini masajid, jangan dipahami masjid aja ya. Wa annal masajida, dan bahwasanya masjid ini adalah maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Ya, makanya Nabi mengatakan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat ibadah dan tahur, tempat bersuci. Ya. Nabi SAW katakan la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Emangnya Rasul enggak tahu peribadatan, tempat peribadah maudi, tempat ibadah orang Yahudi adalah sinagog, tempat peribadatan Nasrani gereja. Nabi enggak tahu. Nabi tahu, tapi Nabi katakan itu masjid ya. Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Itu masjid di sini maknanya tempat ibadah. Berarti dimanapun. Jadi jangan dipahami ayat ini wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. Oh, berarti kalau di luar masjid boleh dong. Bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian ya menyeru berdoa kepada siapapun di samping kepada Allah. Masjid ini adalah tempat ibadah. Dimanapun, di rumah kita beribadah itu jadi masjid. Tempat ibadah di situ. Paham enggak sini? Ya. Terus lanjut. Ya wa qawluhu ahadan ya'umul jami'u kama jami'a. Ya'umul jami'a kama dzakarna dzalika miraran. Taib, dan ahada itu ya'umul jami'a, mencakup umum. Dia nakirah fi siyakin nafi. Iya kan? Wa annal masajida fala lanya itu. La nahiyah jazimah. Nah, itu. Ada ahada nakirah, berarti yufidu al-umum. Itu memberikan faedah apa? Umum. Ya umum mencakup al-jami'ah. Semuanya ahadan siapapun yang disembah selain Allah. Nabikah dia. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sering mengibaratkan dengan yang paling tinggi. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Ibadah tidak boleh diberikan kepada yang paling tinggi nih. Malaikat yang didekatkan dengan Allah, Jibril. Atau nabi yang diutus sekalipun, yaitu Rasulullah SAW. Kalau dua ini aja gak boleh diberikan ibadah padanya, apalagi selainnya. Iya, yang lebih rendah makamnya pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Baik. Terus lanjut. Wa kaqaulihi ta wa kaqaul. Kama dzakarna bidzalika miraran. Sebagaimana kita sebutkan hal ini berulang-ulang. Terus. Wa kaqaulihi jalla wa ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Ah, sebagaimana firman Allah, siapa yang menyeru kepada ilah yang lain selain Allah yang tidak ada bukti baginya, enggak akan pernah ada bukti baginya, maka hisabnya di sisi Rabb-nya. Terus innahu la yuflihul kafirun, ini syahidnya, innahu la yuflihul kafirun, sehingga enggak akan beruntung orang kafir. Jadi yang menyembah selain Allah maka dia kafir, ya, musyrik. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasa mengatakan, wa man sarrafa, siapa yang memalingkan ibadah-ibadah ini yang beliau sebutkan, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik lagi kafir. Ini juga membantah pendapat Murji'ah yang mengatakan orang yang beribadah pada selain Allah, orang yang berbuat syirik, perbuatannya syirik, orangnya belum tentu musyrik. Syirikkan perbuatannya, jangan musyrikkan orangnya. Ini pendapat Murji'ah. Ainul irji'ah. Inilah inti dari pendapat Murji'ah. Dan tasrifnya beda. Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa muwahidun. Harusnya apa? Musyrikun. Bisa dan orang ini aneh nih, pelakunya syirik, perbuatannya syirik, orangnya belum tentu musyrik. Ini aneh ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang, siapa yang mansarafa hadil ibadat, siapa yang memalingkan ibadah beda ini kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Fahuwa, huwanya itu siapa? Yang tadi memalingkan ibadah tadi, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Allah sebut ini innahu la yuflihul kafirun. Siapa itu yang yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu? Paham enggak sini? Lagi pula nih, ini aneh nih. Orang yang berpendapat kayak gitu, ini pendapat murji' tulen ini. Pendapat ini murji' tulen ini, pendapat murji'ah tulen. Ketika dia mengatakan oh perbuatannya syirik, orangnya belum tentu. Terus status orang itu gimana? Ya. Kan yang namanya iman yazid wa yanqus. Status iman tersebut gimana? Iman itu bertambah berkurang. Yazid bita'ah wa yanqus bil maksiat. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Gitu kan? Nah, orang tadi memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul misalkan. Kalbunya dengan penuh ta'ati, mahabbah, zul, roja, khauf, tawakkul dan seterusnya. Dari anwa'al ibadah al-qalbiyah itu tadi. Nah, status orang ini gimana ini? Imannya yazid bertambah, yankus berkurang. Ayo pilih yang mana? Kebingungan. Masa bertambah emangnya ngasih ibadah ke Roro Kidul itu ketaatan? Enggak. Berarti berkurang. Ini kan bukan maksiat. Kalau yang berkurang itu maksiat, dosa besar, minum khamr, zina dan seterusnya, itu mengurangi iman. Terus ini apa? Apa ya? Enggak bertambah, enggak berkurang. Enggak kufur, enggak iman. Gimana? Kayak Mu'tazilah gitu. Fil manzilah baina manzilatain. Ini manhaj orang bingung. Manhaj orang bingung. Ini pendapatnya Daud bin Jirjis. Daud bin Jirjis. Yang pura-pura ngikut dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, belajar sama Syekh Abu Butain. Natijahnya, hasilnya enggak kafir orang yang kayak tadi. Dan pengikut Daud bin Jirjis berkeliaran di Saudi, di Indonesia gitu. Ya, telah dibantah oleh para ulama kita. Ya. Oleh Syekh Shalih Al-Fauzan telah dibantah hal ini. Ya. Hai barakallahu fikum. Lanjut lagi. Qala jalla wa ala huna wa may yad'u ma Allahi ilahan akhra la burhana lahu bih. La burhana lahu bihi hadhihi sifatun man 'abada ghayra Allahi sifatu. Wa hadhihi sifatu man 'abada ghayra Allahi jalla wa ala. Baik, la burhana lahu bih, yang enggak ada buktinya, ini adalah sifat orang yang beribadah pada selain Allah. Dia enggak akan pernah ada punya burhan. Jadi jangan dipahami, oh berarti kalau saya punya bukti untuk beribadah pada selain Allah, bukti kebenaran, berarti boleh dong. Enggak. Bukti kebenaran bahwa selain Allah itu layak disembah itu enggak akan ada selama-lamanya. Terus lanjut. Fi annahu la burhana lahu bima abada. Nah, karena dia enggak akan ada bukti selama-lamanya dari apa yang ia sembah. Terus. Wa laysa laha mahmumun man anna. Mafhumu min anna hunaka ma yu'bada wa thamma yu'badu wa thamma burhana alaihi burhanun wa thamma burhanun alaihi. Nah, karena ya bukanlah dipahami di sini bahwa ada ya yang diibadah itu yang punya buktinya, itu enggak akan ada, jangan dipahami demikian. Terus bal kullun man 'abada ghairallahi wa kullun bal kullun man ubida kullu mudafun ilaihnya mannya itu man mausul bal kullu man ubida ghairullahi wa da'a ghairallahi fa innahu la burhana lahu kullu man abada ghairallahi aja kullu bukan kullu man ubida kullu man abada ghairallahi wa da'a ghairallahi terus wa da'a ghairallahi fa innahu la burhana lahu ala ahaqiyati dhalikal ghair ala ahaqiyati dhalikal ghairi bil ibadati au bit tawajjuhi. Karena semua yang beribadah pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, maka dia enggak akan punya burhan bukti akan kelayakan selain Allah tadi diberikan ibadah atau dihadapkan diri apa dihadapkan ibadah kepadanya. Mujahid adal. قال الشارح رحمه تعالى فإذا نظرنا في هذا الزمان الذين يعبدون الأولياء ويعبدون القبور والمشاهدة ويتوجهون إليها والأنبياء والرسول ويقولون مقامات ونحو ذلك للصحابة أو في كل بلد ثم ضريح wayatawajjahu an-nasu ilaihi wayatawajjahu an-nasu ilaihi wayushrikuna bihi wayaquluna hadha laysat ibadatul hadhihi laysat ibadatul ibadatal musyrikina al-awwalin bima qalu li anna hadhihi ibadatus salihin wa ulaika innama abadu al-asnama abadu ahjaron kaifa yakunu dhalika wa qad qala jalla wa ala fi wasfi aw ulaika al-ma'budina amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Baik, fa idza nadarna fi hadha zaman, kalau kita perhatikan di zaman sekarang, ila alladziina ya'buduuna al-awliyaa, kepada orang-orang yang beribadah pada wali, kuburan, masyahid, tempat-tempat keramat, yang mereka menghadapkan dirinya kepada hal itu semua dengan ibadah, mereka beribadah pada para nabi, orang para rasul, mereka mengatakan ada maqamat, kedudukan di sisi Allah, ya wa nahu dzalik lisahabah, ya. Dan yang lainnya ya dari sahabat. Fakullu baladin sama dorihun yatawajjahun nas ilaih, dan di setiap negeri ada dorih, ada kayak makam keramat yang mereka menghadapkan diri situ, mereka beri usyrikuna bih, mereka menyekutukan Allah dengannya, mereka mengatakan laisat ibadatal musyrikinal awwalin, kata mereka ini tidak seperti peribadatan musyrik terdahulu. Lima, kenapa mereka mengatakan li'anna hadhihi ibadatus solihin, karena ini kan beribadah pada orang soleh. Wa ulaika, sementara mereka musyrikin awwalin dahulu, inama abadu abadu alasnama, mereka beribadahnya kan pada patung, beribadah pada ahjar, bebatuan. Kaifa yakunu dzalik, gimana coba? Waqad qala Allahu azza wa jalla fi wasfi ulaikal ma'budin, dan Allah telah mensifati yang disembah tadi, ya, yang disembah tadi orang soleh, wali, ya, amwatun ghairu ahya, mereka mati, ya, apa yang Allah telah sifati yang sembahan-sembahan musyrikin tadi, batu, kayu, benda-benda mati, ya, tidak hidup. Wa may yashuruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak pun mengetahui, menyadari kapan mereka dibangkitkan. Terus qala ta'ifatun minal mufassirina ka bi hayyana fi tafsirihi al-bahr al-muhit wa qalahu ghayruhu inna hadha inna hadhihi al-ayata fi man yub'atsu li anna Allah qala amwatun ghayru ahya'in wal ladhi yusafu bi annahu mayyitun man kana hayyan qabla dhalika. Baik. Nah, sekelompok ulama ahli tafsir mengatakan semisal Abi Hayyan dalam tafsirnya yang berjudul Bahrul Muhit, ya, tafsir Bahrul Muhit dan yang lainnya, ayat ini diperuntukkan yuba'as bagi yang kaum yang dibangkitkan, karena Allah berfirman amwatun ghairu ahya, mereka mati tidak hidup. Waladhi yusafu bi annahum mayitun, dan sesuatu yang disifati dia mayit, man kana hayyan yang sebelumnya dia hidup, qabla dzalik sebelum itu. Terus wal asnam, al asnamu allati hiya minal ahjari wal asyjari wa nahwi dzalika. Baik, sedangkan patung-patung yang dia merupakan dari bebatuan, pepohonan dan semisalnya. Terus la tusafu bi annaha amwatun ghairu ahya'in. Nah, itu kan enggak disifati dia hidup, ya. Dia mati tidak hidup. Terus wa inna ma alladhi yusafu bidzalika man kana tahilla man kanat tahilluhu tahilluhu alhayati alhayatu alhayatu thumma sara mayitan. Ah, yang disifati dengan, ya, amwat ialah man kana tahilluhu alhayatu, yaitu yang ada, yang kehidupan memasukinya di dalamnya, kemudian dia menjadi mati. Nah, baru dia mayit. Terus fa innahu yuqalu amwatu ghairi ahya'in. Amwatun ghairu ahya'in. Nah, inilah yang disebut amwat, tidak orang yang mati yang tidak hidup. Terus wa bayyana dzalika aktsara hina qala wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Fa innaha bihaqqin bihaqqin min man yub'atsu yaumal qiyamati lilqa'i liqa'illahi jalla wa'ala. Liqa'illahi. Liqa'illahi jalla wa'ala. Baik. Bihaqqi min iman yub'atsu. Ya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak menyadari kapan mereka dibangkitkan, karena ini pada terkait yang dibangkitkan pada hari kiamat untuk, ya, berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Nah, gantian ya. Fazak-fazak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala fa idzan hadza fa idzan ini, ya, kalau tadi pelajaran kita kata Imam Mubarak apa? Wa urid an aqwiya yada man yaktubu idzan bil itu. Terus fa idzan hadza alladhi yahtajju bihi musyrikuna hadza zamani musyriku hada hada zamani hada zamana wa musyriku zamana syaihi. Oh, musyriku hada zamani. Naam, mudafun ilaih. Musyriku hada zamani mudafun ilaih. Terus wa musyriku az-zamana asyaihi zamani syaihi wa musyriku zamanu syaihi rahimallahu wa hadha fi kulli makanin. Baik, fa idan, maka kalau begitu hadha alladhi yahtaju bihi musyriku hadha zaman, inilah yang musyrikin zaman sekarang berargumentasi dengannya, itu pula yang musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berargumentasi dengannya. Terus hadza fi kulli makan, ini semua tempat sama. Terus lanjut, yaquluna innama tawajjuhuna, tawajjahna ila sholihina. Ah, mereka mengatakan kami kan hanya menghadapkan diri kepada orang soleh. Terus naqulu wa ulaikal awwaluna innama tawajjahu aidan ila sholihina. Ah, maka kita katakan musyrikin zaman sekarang, musyrikin terdahulu itu juga mereka bertawajjuh menghadapkan diri mereka kepada menghadapkan diri mereka dengan memberikan ibadah itu juga kepada orang soleh. Terus qalu nutlabu al wasatata ma talabna minhum istiklalan naqulu wal awwaluna aidan talabu al wasitata wal qurbata wasyafa'ata wa lam yatlubu al istiklala. Tapi perhatikan, mereka mengatakan natlubul wasatata. Kita kan hanya minta perantaraan aja. Ma talabna minhum istiklalan. Kita enggak meminta kepada mereka secara mandiri gitu. Kita berikan permintaan hanya untuk mereka. Naqulu wal awwaluna aidan, kita katakan musyrik zaman sekarang. Al awwalun, musyrikin terdahulu, aidan talabu al wasatata. Mereka juga minta perantara aja kepada berhala-berhala mereka. Wal qurbata wasyafa'ata, minta pendekatan diri, minta syafaat. Walam yatlubu al istiklal, mereka tidak minta istiklal, artinya minta kemandirian itu kepada si Lat misalkan. Enggak ada musyrikin dahulu yang beribadah kepada Lat dengan keyakinan Lat dapat mewujudkan apa yang mereka minta. Enggak. Namun dalam rangka mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Ini melainkan agar ia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Terus falhalu hiyal halu. Falhalu hiyal halu. Keadaan zaman dulu itulah keadaan zaman sekarang gitu. Terus wa in taghayyaratil asma'a. Asma'u. Walaupun namanya berubah gitu. Namanya berubah. Terus wa taghayyaratid da'awa. Walaupun da'awa klaimnya ungkapannya berbeda. Terus falhalu hiyal halu. Alhal hiyal hal. Keadaannya yang dulu itulah keadaan zaman sekarang. Sama. Terus wa ma asbaha al-lailata bil barihati. Namanya ma ta'ajubiyah, asbaha fil ta'ajub, al-lailata maf'ulun bi. Wa ma asbaha al-lailata bil barihati. Betapa miripnya malam malam yang lalu dengan malam sekarang. Gitu. Kan udah belajar ya perbedaan antara lailah dan barihah ya. Ini pelajaran apa? Ad-durrah ya. Baik. Pekan depan berarti masuk Al-Qa'idah Rabi'ah. Pekan depan insyaallah kita khataman. Masyaallah. Khataman pekan depan insyaallah. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.